إخواني وأخواتي في الله, kali ini kita akan membahas kitab belajar etika dari generasi salaf. Kita akan membahas sikap benci ulama salaf terhadap popularitas. Halaman 26. Ikhwah sekalian, cinta harta dengan cinta popularitas selalu beriringan, karena dua-duanya sama-sama menguntungkan syahwat. Dengan duit kita bisa membeli baju, memenuhi kebutuhan rumah tangga, rekreasi, beli perabot, alat untuk menghibur nafsu. Begitu juga dengan popularitas. Orang bisa dapat keuntungan. Ya, kadang duit bisa datang dengan sendirinya karena popularitas. Iya enggak, Mas? Bahkan orang yang punya duit belum tentu dengan hartanya dia bisa meraih popularitas ketenaran, tapi dengan ketenaran orang tentu gampang dapat duit. Katanya Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, akan saya bacakan ini nanti, tahqiq Imam Al-Iraqi, yaitu Zainuddin Al-Iraqi, salah seorang guru besarnya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, wa innama yubtala bihi al-ulama'u wal-ubbad wal-mushammiruna ala saqil janda. Yang paling banyak teruji dengan popularitas adalah ulama, ahli ibadah, dan orang yang meniti jalan akhirat. Kenapa, Mas? Karena tenarnya tukang bakso kan gak begitu mantap, toh, Mas. Kalau tenarnya ustaz, enak gak? Tenarnya tukang AC pun paling servis AC ketemu-ketemu seminggu sekali. Sehingga ikhwan sekalian, hubbul jah, cinta kedudukan ketenaran, lebih menguat di hati para ulama, ustaz, tokoh agama, ahli ibadah, ketimbang orang awam. Ana bacakan lagi. Fa innahum mahma qaharu anfusahum wa jahaduha, apapun yang diusahakan oleh tokoh agama untuk mengenyahkan syahwat dan syubhat, kemampuan dia untuk mengusir syahwat-syahwat, syubhat-syubhat, tapi jarang yang mampu bisa mengusir popularitas. Banyak ahli ibadah yang bisa memerangi syahwat, mampu tahajud sampai kakinya bengkak. Banyak ulama yang bisa memerangi syubhat, berbagai macam kebid'ahan, tapi sulit memerangi hubbun nafs, cinta diri untuk mencari ketenaran. Ya ikhwan, dengan demikian ikhlas itu berat, perih. Kenapa? Katanya Al-Fudail Ibn Iyad, karena orang ikhlas itu enggak dapat bagian apa-apa. Sopo sing gelem kerja ora oleh upah? Nah, kan gitu kan. Siapa? Orangnya kayak apa sih? Usaha keluar keringat tanpa ada imbalan. Terus dia mampu mengenyahkan berbagai macam kemaksiatan, tetapi semua di balik itu fatalabatil istirahah, mencari ketenangan hidup, ila tadahur bil khair, menampakkan kebaikan, wa idharil amal wal ilmi, menampakkan amal dan ilmu. Wajadat makhlasan min masyaqqatil mujahada ila ladzatil qabul ila al-khalq, sehingga susah payahnya ibadah, pedih perihnya perjuangan, seakan-akan ada tempat istirahat, yaitu apa? Ketenaran, pujian yang diperoleh dari makhluk. Mas, antum kalau dipuji seneng gak? Wah, dia kan ahli tafsir. Wah, jadi pujian-pujian ini seakan bagi orang yang cinta popularitas dari kalangan ulama sedikit angin segar untuk dihirup, menghibur dari susah payahnya dakwah. Ya, anggapnya hiburan lah. Alhamdulillah dapat pujian. Tipis kan, Mas? Tipis. Seakan-akan dakwahnya ditukar dengan pujian orang, perjuangannya ibadah ditukar dengan kagum, sanjung, dan berbagai macam atraksi-atraksi pujian dari manusia. Siapa yang enggak senang? Kita lanjutin. Apalagi dipandang oleh makhluk bi'ainil wiqar wa ta'dim, dihormati, dimuliakan. Wah, kiai mana yang enggak ingin dimuliakan jamaahnya? Ustaz mana yang enggak ingin dihormati oleh muridnya? Dari situlah ikhwan, setan nyelinap keinginan untuk dipuji, dihormati, dan karismatik tokoh yang disegani menjadi pelan-pelan tujuan dari dakwah dia. Fasara'at ila idhari ta'ah. Dengan demikian dia bergegas-gegas untuk menampakkan ketaatan, kesolehan. Wah, ini loh Mas, kalau pengen melihat orang yang sholat miripnya sholat Rasulullah, lihat si Ustadz ini. Nah, otomatis kan cepat-cepat memperlihatkan sholat sifat sholat Nabi. Masya Allah, sujudnya betul. Udah mulai. Pokoknya kalau ente ingin melihat Abu Bakar modern, waduh, Abu Bakar modern lagi, tahun 2006, lihat aja si Ustaz Anu Kiai Fulan. Itulah yang memicu dia untuk menampakkan, memamerkan show-off ibadah dia. Fatawassalta ila tila'il khalqi. Pelan-pelan anda udah mulai pengin dipandang orang. Walam taqna bi tila'il khalqi. Tidak puas hanya diperhatikan oleh Allah, pengin double perhatian, perhatikan Allah juga, makhluk juga. Fa farihta bihamdinnas, Engkau bangga dengan pujian orang walam taqna' bihamdihillahi ta'ala. Tidak cukup hanya dengan pujian Allah. Harusnya kan cukup puas diperhatikan Allah. Cukup puas dipuji oleh Allah tanpa harus dipuji oleh manusia. Wa'alimta annahum idza araku tarkahu asyahawan wa tawakki syubhat wa tahmiluhu masyaqqatal ibadah wa atlaqu alsinatahum bilhamdi wassana wa balagu fit tafriti wal itra wa nadaru ilaihi bi'aini tawkiri wal ihtiram. Kalau kamu tahu orang-orang kagum karena kesolehan kita, kemampuan yang sangat dahsyat menanggung berbagai macam sulitnya ibadah, masya Allah. Dia itu mas, puasanya Senin Kamis nggak pernah berhenti. Wah, jadi lisan-lisan ini sudah mulai mengeluarkan pujian sanjungan. Bahkan di antara mereka ada yang sudah mulai gulu. Memandang dia dengan pandangan hormat, kagum dengan karismanya. Wa tabarruku, sehingga dia tabarruk dengan memandang. Jadi kayaknya lihat gurunya tok aja udah masuk surga. Wah, pokoknya ana itu kalau gak ngelihat si Ustadz Anu, gak denger suaranya si Ustadz Anu, seminggu aja udah kayak, nah ini dan mulai kultus. Sehingga sampai tidak ada ilmu yang paling sah, tidak ada ilmu yang paling sahih diambil kecuali ilmu dia. Ngaji yang lainnya kurang serp, kurang mantep, kurang madep. Nah itu udah mulai pelan-pelan diseret oleh syaitan lewat celah taklid dan ta'asub. Waraghibu fi barakati du'a, dan mereka berharap nunggu-nunggu mendapatkan keberkahan dari doanya. Wah, dia itu mas kalau doa langsung nembus langit, kagak pakai tahan-tahanan. Kalau kita mah doa sampai 7 kali 4 kali kagak, 7 kali 10 kali kagak dapat, dia mas ngantong tangan langsung. Nah, kalau anda menjadi orang yang soleh benar, ketajaman doa anda, mustajabnya permintaan anda, anda harusnya sembunyikan dan tidak ingin mendapatkan sanjungan. Persis seperti kisah yang ada di dalam kitab ini, yaitu ceritanya Muhammad Ibnul Munkadir di akhirnya. Di mana cerita singkat saya akan sampaikan. Ini kayaknya habis mas baterainya. Jadi cerita singkat, namanya aja cerita, sak cerit tapi nyoto. Ah, ya gitu. Dengerin nih kawan. Suatu ketika Muhammad Ibnul Munkadir datang di tempat masjid pada malam hari dan singgah di tempat biasa dia untuk tinggal, dan tempat itulah dijadikan tempat untuk bersandar, beristirahat dan iktikaf serta untuk sholat qiyamul lail. Pada saat itu Madinah sedang paceklik. Hujan tidak turun, terjadi kekeringan yang sangat. Dan penduduk Madinah ketika itu melakukan istisqa berkali-kali kagak hujan. Kemudian ada seorang yang hitam, tegap badannya, membawa selendang yang dikalungkan lehernya mengenakan topi kuning. Ini orang Afrika. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, aku meminta dengan namamu, turunkanlah hujan." Setelah menurunkan tangannya, ya ikhwan, langsung hujan, petir, guntur, menyambar-nyambar, dan Madinah mendapatkan hujan yang merata. Pada saat itu, sebelum hujan, si Muhammad ibn al-Mukandir, ini orang waras apa gila, berdoanya aneh banget. Setelah dia menurunkan tangannya, kemudian dibarengi dengan sambaran petir dan hujan, maka pada saat itu dia tercengang. Ini adalah orang yang soleh. Kemudian ditanya, "Wahai Kisana, sungguh saya kagum terhadap terkabulnya doamu." Katanya Muhammad ibn al-Munkadir, "Orang itu cepat membalas, siapa saya harus terkabul doa saya? Tidak, tidak." Kemudian pada saat itu dia memuji dengan pujian-pujian yang sangat banyak. Lalu sholat witir, sholat dua rakaat pada waktu fajar, lalu sholat subuh, cepat-cepat datang ke rumahnya. Dikejar oleh Muhammad ibn al-Munkadir. Dilihat lenyap orang tersebut dengan cepat. Kemudian hari keduanya sama juga. Dia berdoa hujan. Sampai ketiganya, Muhammad ibn al-Munkadir datang ke rumahnya, ditemui sedang jahit sul sepatu. Masya Allah, profesi mah. Jadi profesi jangan dijadikan ukuran. Sekarang kerja kalau kagak ada mereknya, palaku. Itu juga si orang tua kadang-kadang anaknya dilamar orang aja minta merek kerjanya di mana. Terus ada mereknya, enggak benar itu. Kemudian dia bertanya, "Wahai Abu Abdullah, sungguh saya kagum dengan kabulnya doamu." Lalu dia menampakkan kemarahan yang sangat, kemudian berontak, teriak keras, seakan-akan tidak terima dan tidak ingin rahasia terkabul doa diketahui oleh orang dan ibadah diketahui oleh orang sehingga pamrih makhluk. Maka saat itu pun Muhammad ibn al-Munkadir mengatakan, "Wahai Kisana, saya mohon maaf, saat ini pun aku keluar dari rumahmu." Akhirnya dicari besoknya, rumah itu sudah kosong, tidak ada penghuninya. Dan tetangga-tetangganya pada datangi Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad ibn al-Munkadir menanyakan, "Kemana si penghuni rumah ini?" Katanya tetangga balik tanya, "Ada apa kamu dengan dia kemarin? Sehingga setelah kamu keluar dari rumah, dia mengemasi seluruh perabot rumah tangganya dan pindah, tidak tahu dia kemana." Katanya Imam Muhammad ibn al-Munkadir, seorang ahli hadis dan termasuk thiqah terpercaya, "Hampir aku kelilingi seluruh rumah-rumah sekitar Madinah, tidak saya temukan orang tersebut." Itulah ikhwan, seorang yang khafi, menyembunyikan, menyamarkan amalannya. At-taqi, bertakwa. Dan ini harusnya kita usahakan semua ibadah kita seperti itu. Oleh karena itu ikhwan, zikir yang dipuji oleh Allah adalah zikir yang dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saba'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah di masa, di hari nanti tidak ada naungan. Di antara yang keenam, rajulun dzakarallaha khalian wa fadat 'ainah, orang yang berzikir sendirian mengingat Allah kemudian meneteskan air mata. Al-Khafi. Yang ketujuhnya juga sama. Rajulun tasaddaqa bimalihi, orang yang mengeluarkan sedekah. Fa'akhfa, dia sembunyikan. Hatta la ta'lam shimaluhu ma yunfik yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sekarang ya ikhwan, impak 1 miliar, riaknya 2 miliar. Masya Allah, kagak dicatat namanya. Jangankan gitu, namanya keliru aja protes. Ulangi pengumuman besok koran. Ayo tuh, kagak terima. Subhanallah. Kita lanjutkan. Masih seputar ucapan Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya. Waharisu. Dengan demikian, para jamaah sangat haris. Haris itu tamak untuk mengikuti seluruh pendapatnya. Makanya dia tampakkan kehebatan pendapatnya. Wah, jamaah ini kayaknya minat hebat saya dalam mengeluarkan pendapat-pendapat. Wafatahu bil khidmati wassalam. Wah, nampak dari jamaah pelayanan yang begitu memuaskan. Wah, siapa yang nak pengen jadi orang terkenal? Nanti dilayani, diambilin sandalnya, itu dibawakan tasnya. Wassalam. Kalau salam sama temannya aja lemes, kayak 2 bulan kagak makan. Giliran sama ustaz, assalamualaikum, tegas. Wah, semuanya pada kagum sama gue nih. Wa akramuhu fil mal, wa akramuhu al fil mahafil. Dia muliakan di pertemuan-pertemuan. Wah, semua pada ngerumpul, nyalamin, nyium tangan, apalagi kalau di pesantren kan, sampai infeksi. Ghayatul ikram, dengan pemuliaan yang begitu berlebihan. Seakan-akan dia punya sesuatu yang ditabaruki. Wasamahu fil bai'i wal mu'amalah. Kalau dia jual pun, kalau dia beli barang pun, dikasih murah. Ini kan berkat jadi ustaz, jadi ulama. Bahkan hadirin sekalian, ada di antara kiai bengkelin mobil kemana saja gratis. Waduh. Karena apa? Bengkel-bengkel itu telah terbukti laris karena berkat doa dia. Nah, Masya Allah, siapa? Makanya mas, sahibul mal, pemilik duit. Nanti kita akan imbangkan perbedaan antara pemilik duit sama pemilik ketenaran, popularitas nanti. Wa qaddamuhu fil majalis, kalau di pertemuan pun kursinya paling depan. Wa atharuhu bit ta'am, makanan pun dia yang pertama kali dipersilahkan. Padahal Ustaz, kalau terakhir memang gini. Itu. Padahal Ustaz. Wa tasagharu lahu muwaddi'in, orang-orang pun merasa rendah di hadapannya. Anehnya, si ustaz itu menikmatinya. Ya Allah, menikmati penghormatan, menikmati sanjungan, menikmati ta'assub, menikmati taklid muridnya. Iki podo slewere. Ya kan gitu. Jamaahnya miring, ustaznya ya udah sekalian sesat. Kan gitu. Wangkadu lahu fi agradihi muakhirin. Dia pun selalu dibuntutin untuk melayani berbagai macam keperluannya. Ada yang bawa sandalnya, ada yang bawa tasnya, ada yang bawa surbannya. Waduh, berbut. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud mas, kalau dibuntutin orang banyak, ditanyain, lo mau ngapain? Mau tanya, anak jawab. Enggak, saya cuma iseng mau ikut. Suatu kehinaan buat yang ikut dan fitnah bagi yang diikutin. Pulang. Pulang. Apa yang geruduk-geruduk sini? Masya Allah. Khutbah aja. Wah, bawa jamaahnya. Ditampingin kanan-kiri. 20. Ya. Atau belanja komputer. 50. Masya Allah. Ya, ikhwan. Kita terusin. Pada saat itulah fa'asabatin nafsu fi dhalika ladzah, jiwanya merasakan suatu kelezatan pengagum-pengagumnya, lezat, nikmat. Dan kelezatan ini enggak bisa didapatkan orang yang makan bakso, orang yang makan sate. Kelezatan akibat peroleh dari ketenaran, ya ikhwan, masya Allah. Makanya fitnah. Hiya a'damul lahza wa syahwatun hiya aghlabu syahwat. Tidak ada satu kelezatan di atas kelezatan, syahwat di atas syahwat. Dengan demikian, seorang ulama bisa enteng ninggalin syahwat karena tertukar dengan syahwat hubbur ri'asah, cinta ketenaran. Dia bisa meninggalkan berbagai macam kelezatan makanan untuk puasa karena dia telah mendapatkan ganti kelezatan pujian, sanjungan, kagum, taklid, ta'assub dari jamaahnya. Allahu Akbar. Makanya ikhwan, Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in, ahli tafsir dan juga ahli hadis, hidup di abad 1. Dia itu kalau digerombolin lebih dari 4, langsung berdiri menghindar. Kita lanjutin. Wastalanat khusunatul muwadhabati 'ala al-ibadah, sehingga kerasnya ibadah, kerasnya perjuangan dakwah jadi lembut, lunak, enak. Ganti kelezatan itu tadi. Yang lebih ngeri, ya ikhwan, wahuwa yadunnu, dia menyangka, anna hayatahu billah, hidupnya untuk Allah, wa bi'ibadihil mardiyah, dan ibadahnya diridhai Allah, wa innama hayatu bihadi syahwa al-khafiyah allati ta'ma andarkihal uqulun nafid. Padahal ibadahnya sedang dikerokotin virus yang sangat lembut, yang tidak bisa dicerna kecuali oleh akal yang sangat tajam. Wayara, dalam kondisi dia menikmati kelezatan ketenaran, kelezatan pujian dari jamaahnya, dia memandang annahu mukhlisun fi ta'atillah, sedang ikhlas di dalam taat kepada Allah. Wa mujtanibun lima harimillah, menghindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Qad abtanat hadhihi syahwah tazinan lil ubad. Ini syahwat sangat lembut, tersembunyi untuk menghiasi ahli ibadah. Makanya ikhwan, ada di antara orang yang diciriin banyak puasa karena lemes, banyaknya zikir karena kemana-mana komat kamit, banyaknya baca karena punggungnya bengkok begini, padahal belum tentu. Fa ahbatat bidzalika thawabat ta'ah, dengan demikian pahala ketaatan semuanya terhapus dengan lezatnya ketenaran. Wa ujuril a'mal, pahala amal soleh. Wa qad asbatat ismuhu fi jaridatil munafikin, dan dia telah mencemarkan namanya di daftar orang-orang munafikin. Nasallallahu al-afiyah. Wa yadunnu, tapi dalam satu sisi dia menyangka, annahu indallahi minal muqarrabin, di sisi Allah termasuk orang hamba yang muqarrabin, dekat. Wahadihi makidatun linnafsi. Inilah tipu muslihat nafsu. La yaslam minha illa sadikun. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang jujur di dalam keimanannya. Makanya ikhwan, dikatakan di dalam suatu athar dari Ayyub As-Sikhtiyani, seorang ulama salaf yang paling tegas di dalam masalah kebid'ahan, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ma sadaqallahu 'abdun illa sarrahu ay yash'ur bimakanihi. Orang tidak akan bisa dinyatakan jujur di dalam imannya sebelum dia meninggalkan perasaan dirinya. Maksudnya, mau dihina, mau dicela, demi Allah, untuk Allah, enggak jadi soal. Bahkan Ibrahim Adham mengatakan, ma sadaqallahu man ahabba syuhra. Orang tidak akan bisa dikatakan jujur sama Allah selagi masih cinta ketenaran. Makanya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela pakaian ketenaran, pakaian yang ingin tampil beda, karena masalah ini. Rasul mengutuknya. Nah, jam berapa mas? Masih lama ya. Terus kemudian ya ikhwan, kenapa ada orang yang kagum sama seseorang? Hal ini tidak lain karena kemampuan, kelebihan dari sisi ilmu dan amal membuai hati seseorang. Sehingga muncullah di hati pengagumnya, orang yang mengagumi, segala sesuatunya serba sempurna. Dan kesempurnaan tidak hanya tidak datang kecuali dari dia. Sehingga katanya penyair mas, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa il sukhti tubdil masawiya. Mata keridhaan, kesenangan, kekaguman menyebabkan segala sesuatu jadi baik, dan mata kebencian segala-galanya jadi buruk. Dengan demikian, wa ahwalul qulub, katanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, wa ahwalul qulubi tabi'atun li'tiqadil qulub. Kondisi hati dipengaruhi banget oleh keyakinan hati itu sendiri. Orang yang yakin mas, tiang itu bisa ngayain orang, bakal dicium-cium. Orang yang yakin bahwa ake ini bisa narik cewek, itu ake bisa dibeli jutaan. Padahal bagi orang yang gak yakin, diinjek-injek. Orang yang yakin kopiah ini bisa mendatangkan kekayaan dan larisnya dagangan bisa diletakkan di kotak, di pundi, bahkan di lus-lus dibelikan kotak yang termahal. Iya enggak? Begitu juga orang yang yakin si fulan itu punya kelebihan, yakin punya kehebatan, akan meyakini orang itu punya sesuatu. Antum lihat saja, sampai orang India nyimpen rambutnya Rasulullah cuma satu mas, diyakini rambut Rasulullah itu bisa memberikan kelebihan segala-galanya. Tapi tidak tahu juga apa itu benar rambutnya Rasulullah. Wa kama anna muhibbul mal yatlubu malikal milkal ariqa wal abid. Sebagaimana pencinta harta akan berusaha sebisa-bisa mungkin beli budak untuk diperbudak, begitu juga pemilik popularitas dan ketenaran berusaha memperbudak orang-orang yang merdeka. Mana yang lebih jahat? Ikhwan, mana yang lebih jahat? Pemilik duit apa? Ketenaran. Kalau duit, membeli memang budak. Saya jadikan budak saya perbudak. Kalau orang pemilik ketenaran, orang-orang merdeka dijadikan pelayan dan budak dia. Coba bayangkan ikhwan, kultusnya santri kepada kiai di pesantren-pesantren itu sampai pada tingkatan kalau seandainya disuruh nyebokin, kiai dicebokin dan keyakinannya berkah. Makanya tidaklah aneh ada sebagian orang yang tabarruk supaya dapat berkah. Ada tokoh seorang sufi yang setiap datang ke sini dikasihkan hadiah anaknya, suruh nikah walaupun sehari, dapat hamil anak, anaknya jadi hebat dan soleh. Lihat. Sekarang irtiqadul qulub wa sahibul jah, pemilik penggemar ketenangan, ketenaran yatlubut ta'ah tau'an wa yambagi an takuna lahul akhrar 'abidan, mencari berbagai macam loyalitas sehingga yang merdeka-merdeka jadi budak dengan sukarela. Fa'idhan ma'nal jah, oleh karena itu arti mencari ketenaran adalah qiyamul manzilah fi qulubin nas, tetapnya kedudukan orang tersebut di hati manusia. Artinya siapapun yang ingin mencari kemuliaan dan juga ketenaran di hati manusia, pada saat itu dia mencari ketenaran. I'tiqadul qulub li na'tin min nu'util kamal, sehingga munculnya keyakinan hati adanya kesempurnaan dari kesempurnaan-kesempurnaan yang ada. Kemudian ya ikhwan, sekarang tiba saatnya perbedaan antara pemilik harta, penggemar, pencinta harta dengan pencinta ketenaran. Pertama, meraih harta dengan ketenaran itu lebih mudah ketimbang meraih ketenaran dengan harta. Artinya yang saya katakan tadi, orang yang punya duit banyak tapi bodoh, ngomong gak cetok, terhina, akhlaknya jelek, siapa orang kampung yang mau kagum sama dia? Biarpun kaya raya, gak ada. Berapa banyak orang yang berusaha untuk membeli jabatan, membeli kedudukan, tapi tetap aja tidak dipercaya oleh masyarakat. Tapi kalau sudah tokoh karismatik, mas, dengan sendirinya sukarela masyarakat nyerahin duitnya, nyerahin bondone. Bahkan hadir sekarang di kampung-kampung itu setiap panen disisihkan sekian persen dari panennya untuk sang tokohnya. Sukarela. Bahkan anaknya pun dikasihkan kalau diminta. Loh kan? Belum tentu dengan duit kita bisa dapat anak orang lain. Sampai kiai itu punya istri 4. Istri nikah lagi. Dapat masian. Saking senangnya pengen dinikahi oleh sang tokoh tersebut, karena berkeyakinan siapapun keluarga yang dinikahi kiai ini otomatis jadi berkah. Sampai ikhwan di daerah mana itu, dari Sumatera, anak pernah dauroh makan di suatu warung, setiap warung dipajang fotonya seorang tokoh. Karena apa? Majang foto tok itu bisa laris dagangannya. Majang wa ininya. Coba. Itu kan mas, kalau sudah seperti itu mas, katanya betul-betul multi level marketing. Minyak yang harganya dijual di depan 5.000, kalau sudah keluar dari kantong dia itu bisa 50.000, karena sudah di WCWS 14. Artinya udah ada capa-capinya. Itu. Nah itu loh. Banyak. Di Jawa Timur itu minyak dari kiai fulan, itu baru minyaknya. Oh jangankan gitu ikhwan, ludahnya aja manfaat. Ludahnya manfaat itu. Air kalau sudah ditiup, aqua harganya 3.500, setelah ditiup jadi 35.000. Oh kan masya Allah, nol langsung berubah 2. Itu kan gitu. Tiup toh. apalagi digendong bisa 350 ribu, itu kan gitu. Oh itu mas, masya Allah. Sehingga siapa orangnya yang tidak terfitnah oleh popularitas dan ketenaran dari sisi ini? Nomor dua, harta sangat berpeluang jauh rusak, dibangkan likuidasi, mudorobah, betul-betul mudorobah, kepukul-pukul terus, agak pernah untung. The duit, kita mau berusaha untuk dagangan, untuk bisnis, musyarakah, mudorobah. Mudorobah itu kan artinya dari doroba dipukul, kan gitu. Kepukul terus, agak pernah untung, buntung. Tapi mas, padahal itu kita sudah pontang-panting, peras keringat, banting tulang untuk ngembangin duit, tetap rugi. Tapi kalau ketenaran, gak pernah rugi. Dikembangin orang lagi. Si Fulan pindah cerita. Si Kiai Anu tuh, masya Allah. Coba deh, kalau kamu mau nikah lancar, ono. Akhirnya datang. Berita dari 10-20 multi-level marketing. Jadi harta kekayaannya dikembangkan orang tanpa susah payah. Kalau duit bisa hilang, itu kan ketenaran mas, dari mulut ke mulut, belum lagi masuk televisi. Masya Allah ikhwan, coba bayangkan ada satu tokoh yang masya Allah ngaji gak bisa, dikenal santri enggak, karena telah tenar dan dikenal oleh media, jadi laku, dipanggil untuk nyembuhin kemana-mana. Bahkan dikatakan punya karomah, punya mukjizat. Padahal kalau antum teliti sejarahnya sangat kelam, latar belakang jadi dirinya enggak jelas. Dan kalau kita lihat dari sisi keilmuan, sangat jauh dari ilmu. Apalagi di Indonesia mas, sing penting sakti, kan gitu. Makanya kalau di Indonesia ini ada tokoh agama kiai kagak sakti, namanya Kiai Gadungan. Gak sakti. Gimana? Ya sakti dong, harusnya bisa nahan hujan, nahan angin, ngarahin angin, mindah penyakit ke kebo. Itu sakti. Bisa kontak lewat telepon, bisa terbang, sholat di Mekah. Nah itu baru laris. Wah, semakin cepat tenar. Wah, kalau begini multi level marketingnya lebih cepat. Yang ketiga, orang yang sudah memiliki hati orang mas, akan berkembang biak dengan sendirinya tanpa harus susah payah. Itu. Tanpa harus ada disimpan di bank, enggak, cukup kita pernah ceramah sekali ngobatin orang ninggalin sabuk sama baju ontokosomo, ternyata terbukti buat tengkar enggak mempan dibacok langsung, udah dari mulut ke mulut berkembang dengan sendirinya, merekah. Ya ikhwan, saya akhiri, setelah ini kita buka tanya jawab. Sebetulnya mati Bani Jayan. Alasan yang pertama, orang cinta duit atau cinta ketenaran sama. Taf'u alamil khauf, untuk menciptakan rasa aman dan mengansuransikan rasa takut. Artinya kalau punya duit agak lebih, ya namanya orang kan khawatir, banyak duit pun mak 5 miliar, khawatir nanti turun colong maling. Jadi orang semakin cinta harta karena barangkali nanti kalau saya melarat masih punya apa, simpenan, kalau dicolong orang masih juga ada pegangan. Begitu juga ketenaran. kalau kali-kali saya enggak laku bekam, masih bisa ruqyah. Saya enggak laku ruqyah, masih bisa ngajar ikro. Nah, itulah. Minimal dipertahankan salah satunya. Untuk menciptakan rasa aman dan mengansuransikan rasa takut. Takut sekarang saya bisa saja ya. Oh, dipanggil sono sini, nanti jangan-jangan anak tiba-tiba enggak laku bekamnya, enggak laku pijetnya, enggak laku ininya. Akhirnya udah cari profesi lain supaya dikenal orang. Atau minimal duit tadi. Yang kedua ya ikhwan, tabiat manusia. Unsur di dalam tubuh manusia. Ada malaikatnya. Ada hewannya. Cinta kebaikan. Tapi cinta makan. Kita makan enggak mas? Nah, cinta makan, cinta duit, cinta pakaian, ini akan selalu ada pada setiap manusia. Wajar kalau dia cinta harta, wajar kalau cinta ketenaran, tapi tolong jangan sampai menjadi tujuan dan mengorbankan tujuan utama mencari ridha Allah. Dan saya akhiri dengan hadis yang mulia, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di dalam sunannya Rasulullah SAW bersabda, "Ma di'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi'afsad lahuma min hirsil mar'i ala syarafi wal mal ala al mali wal syaraf fi dinihi." Tidaklah dua serigala yang sedang lapar-laparnya dilepas pada satu kambing masih lebih jahat, lebih merusak orang yang ambisi kedudukan, cinta harta, mengorbankan agamanya. Ya ikhwan, kalau antum pernah melihat film hewan, antum lihat hewan yang paling sadis memangsa mangsanya apa? Apa? Serigala. Yang namanya singa, yang katanya raja hutan ngeri mas, itu kalau memangsa mangsanya cantik santun. Dikejar, diterkam di lehernya, disobek kayak disembelih, setelah itu diletakkan sampai mati. Tunggu kayak kita ya. Habis itu nyantik, cuman bedanya sama singa, singa bagus. Kita habis nyantik, malah maksiat itu. Kalau singa enggak, malah pikir. Kiri kita kuat, malah ngancuk. Diletakkan. Tunggu sampai mati, baru dikeroyok sama anaknya, sama istri suaminya. Ya. Tapi kalau serigala mas, itu ngejar mangsa, ketemu paha, disantap pahanya, ketemu perut, disobek perutnya, dimakan hidup-hidup. Gimana kalau dua serigala kelaparan dilepas dengan dalam satu kambing, mas? Masya Allah itu. Wah, itu masih lebih ngeri. Orang yang ambisi kedudukan, cinta harta, mengorbankan agamanya. Berapa banyak sekarang mengorbankan simbol agama, mengorbankan syiar agama, syariat. Ternyata untuk ngelempengi satu posisi sesaat dunia. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan Ustaz ke kita bangun malam qiyamul lail bersama istri. Boleh berjamaah atau sendiri? Tolong penjelasannya. Boleh. Dasarnya Rasul pernah berjamaah sama Aisyah salat witir dan salat yang lainnya. Kemudian di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mar'an sal ayqada fil laili fil lailati li yusalliya qiyam al-lail fayuqidu ahlahu fa in abad rasya 'alaihal ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun untuk sholat malam dan membangunkan istrinya kalau menolak dipercikin air. Begitu juga sebaliknya. Dengan dasar ini bahwa qiyamul lail antara suami istri atau keluarga dibolehkan. Suatu amal yang akan kita lakukan niat ikhlas tapi tiba-tiba terbesit rasa riya. Apakah sebaiknya kita batalkan? Ya ikhwan, antum camkan ucapan Al-Fudail Ibnu Iyad. Al-amalu li ajlin nasi syirkun wa tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Beramal karena manusia syirik dan meninggalkan amal karena manusia riya. Dengan demikian, kita harus terus beramal sambil kita perangi dan kita lawan sampai hilang rasa riya itu. Dan insya Allah sah. Ya ikhwan, kenapa meninggalkan amal riya? Contoh sekarang. Ana gak mau ngaji, khawatir nanti dituduh orang sok alim. Berarti ngaji ente supaya dikatakan orang alim. Riya toh. Kalau enggak ngapain ente memperhatikan manusia. Bagaimana kandungan tafsir Munir? Ya, tafsir di antara beberapa tafsir yang lainnya dan manhaj penafsirannya adalah miring-miring ke Asy'ariyah, maka hendaknya bagi thalibul ilmi untuk dihindarkan. Apakah kitab Ihya Ulumuddin adalah kitab sahih yang perlu dipelajari oleh siapa saja atau orang tertentu saja? Ya ikhwan, kalau Ihya Ulumuddin tahqiqnya Zainuddin Al-Iraqi, para ulama-ulama ahli sunnah dan salafus salih mentazkiyah untuk membacanya karena sudah diseleksi. Antum tinggal enak mangap-mangan nih Mas, dan tinggal enaknya toh. Tolong antum camkan ikhwan, keburukan yang ada dalam satu kitab selagi banyak faedahnya, bagi thalibul ilmi tidak boleh meninggalkannya. Seperti Fathul Bari, walaupun di sana ada beberapa penyimpangan, di antaranya bolehnya tabarruk dengan jasad selain Rasulullah dan benda-benda lain, tidak menyebabkan kita harus meninggalkan kitab mulia itu. Karena tidak ada satu kitab syarah Bukhari yang paling lengkap dari sisi fikih, hadis, sanad, intinya syarhan salafiyan kama qala Al-Albani, kecuali Fathul Bari. Dengan demikian, kitab-kitab yang dianggap bermasalah, tidak semua thalibul ilmi boleh membaca, tetapi tidak semua thalibul ilmi harus dilarang. Dengan demikian, bagi orang yang sudah mengetahui tahqiq, sudah mengetahui tamyiz bi ilmihi, dengan keilmuannya dia bisa memisah antara hak dengan batil, bukan dengan kebodohannya. Bodoh enggak bisa milah-misah. Walhasil, ana sarankan antum membaca kitab-kitab Ihya yang sudah ditahdzib. Ada tahdzib Ihya Ulumuddin atau tahqiqnya Ihya Ulumuddin Zainuddin Al-Iraqi, semua hadisnya sudah ditakhrij, yang maudhu la asla lahu, yang ini. Dan antum baca sekalian tahqiqnya itu. Tapi saya tidak menyarankan bagi orang-orang yang baru belajar untuk membaca kitab itu sendiri tanpa bimbingan seorang ulama. Karena memang penyimpangan-penyimpangan, terutama masalah yang kaitannya dengan tasawuf, sangat fatal. Sangat fatal. Bagaimana kedudukan hadis yang bunyinya jihad hawa nafsu lebih besar? Ini hadis la asla lahu, tidak ada asal-usulnya. Maudhu, kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu jihadun nafas, Ini hadis maudhu. Ustaz, apakah memakai topi yang ada bibirnya termasuk tasabbuh dan juga memakai jam tangan sebelah kiri juga sama? Ya ikhwan, masalah topi dikatakan oleh Syekh Utsaimin dilarang dan tasabbuh. Adapun pakai jam, antum hati-hatinya dengan tangan kanan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan karena Aisyah mengomentari kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tarajjulihi wa tan'udihi wa fi sya'ni kullihi. Rasul mencintai yang kanan-kanan dalam sisirnya, dalam mengenakan sandal, dan dalam seluruh keadaan. Kecuali yang jelek-jelek ya. Cebok, tipis, itu enggak boleh megang tangan kanan, malah dilarang. Bagaimana sikap kita bila yang sedang diberi amanah sebagai seorang pemimpin di masyarakat yang terkadang sulit terhindar dari dampak popularitas? Itulah memang. Makanya ulama-ulama dahulu dari kalangan sahabat tabi'in itu kalau dikasih kepemimpinan nangis. Dan tidak maju kalau memang tidak ada yang mampu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Bukan untuk tenar. Anehnya udah tenar bayar, gak jadi lagi. Masya Allah. Sekarang nangis lagi ya gitu. Kalau dulu diangkat nangis. Kalau sekarang gak diangkat, nangis. Sampai sidang-sidang. Menang, hore-hore. Apaan itu? Amanah, hore-hore. Sayonara. Masya Allah. Ustaz, bagaimana sikap kita jika saudara ada yang menikah dengan orang kafir dan agama dengan saudara tersebut sudah berani meninggalkan sholat? Ana ingin rinci, saudara laki apa perempuan? Yang muslim ini laki apa perempuan? Tolong dirinci. Bagaimana hukuman wanita, hukumnya wanita wiridan kepada kiai agar sukses? Apa ya? Meminta wiridan. Ya ikhwan, minta wiridan ke kiai. Rasul sudah membuat paket wirid dikir. Emang kiai itu sumber syariat apa? Emang kiai-kiai di pesantren-pesantren itu ngasih ijazah, masih hizib Nasor, hizib Nawawi, hizib Ta'ir, Ta'ir itu burung, gitu ya. Hizib ini, supaya nanti terakhirnya Dalailul Khairat, wirid supaya masa enak karena jadi koki, baca Inna Atayna Kal Kautsar 7 kali sebelum ngulek, ya. Supaya tengkar menang, Inna Atayna dibuasain 4 kali. 4 hari baca Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ketika tengkar Inna syaniyaka wal abtar. Oh, pecah insyaallah balone itu. Ini semuanya bid'ah dan termasuk penyimpangan terhadap Al-Qur'an. Karena Qur'an fungsinya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada yang cari pelet, kagak disenengin sama seorang wanita langsung minta wirid sama kiai. Kasih. Itqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dibaca 71 kali, ambil di batin anaknya. Insyaallah datang tuh bapaknya. Hanya mau ngebrok kamu itu. Apa bedanya mukhlisin dengan mukhlasin? Mukhlas itu orang yang sudah dikasih taufik oleh Allah untuk bisa ikhlas. Mukhlis orang yang berusaha. Makanya ikhlas itu adalah ketika kita merasa kurang ikhlas. Dan tidak ikhlas, merasa kita sudah ikhlas. Itu baca kitab Tazkiyatun Nafas. Definisi tentang ikhlas banyak sekali. Ada yang mendefinisikan menyibukkan pandangan Allah melupakan pandangan manusia, dan ini yang sahih. Ana pernah ikut kajian ustaz tertentu. Kata beliau, banyak ulama hadis yang utak-atik hadis termasuk ulama Albani. Bagaimana menurut ustaz? Utak-atik lagi. Orang sampai tua elek, habis waktunya dicurahkan untuk buka-buka ratusan ribu kitab. Mutak ngate, kayak ngomong bener dong. Hei ikhwan, antum dengarkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Asakir. Inna luhumal ulama'i masmumatun wa adatullahi ma'lumatun. Darah dagingnya ulama itu beracun. Dan permusuhan Allah buat orang yang menghujat ulama jelas. Ngerasain orang biasa aja makan daging bangkainya ya mas ya. Gimana kalau daging bangkai disuntik racun? Cepat mati gak? Kelenger langsung. Nanti na'udzubillah ini orang. Ya lah, maklum lah mas. Orang itu kalau bodoh cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Gak tahu susah payahnya takhris hadis. Gak tahu susah payahnya mempelajari, meneliti hadis. Ngentengin, ah. Kayak lalat lewat diteplek. Ya Allah, ini orang. Apa ada dalil soheh zikir berjamaah? Sebab ada ustaz yang bilang ada dalilnya. Ikhwan, dalil yang digunakan untuk membenarkan zikir bersama tidak jauh dari untuk dalil bersama-sama zikir. Beda enggak zikir bersama dengan bersama zikir? Oh, bainan sama wasumur dalamnya 400 meter. Beda. Kalau bersama-sama zikir, ayo di tempat ini jangan sampai lupa zikir. Tetap ingat sama Allah. Termasuk zikir yang tertinggi adalah thalabatul ilmi. Tapi kalau zikir bersama-sama, suaranya sama, seragamnya sama, bacaannya sama, nangisnya juga bareng. Dan yang mimpin harus orang-orang dikenal. Umpamanya ada orang tahu-tahu masang zikir bersama Wahyudi. Siapa Wahyudi kita? Enggak kenal. Apa meneh zikir bersama Waluyo. Waduh, Jawa, gak mandi gitu kan. Harus orang yang dikendo. Ini kan sudah ada semacam monopoli ibadah. Monopoli itu kalau gagak ini kagak sah gitu kan. Kok ada ibadah monopoli? Emang yang berhak masuk surga dengan zikir cuman Zainal Abidin aja? Enggak toh? Enggak. Itu. Untuk semua orang. Tadi tanyanya, bolehkah kita memanjangkan celana? Ikhwan, tolong dicamkan, memanjangkan celana ada 3 kategori. Camkan dengan baik. Setelah ini enteng lakukan, enggak neraka tanggung masing-masing. Gitu aja, enteng-entengan, enggak usah susah-susah. Rasulullah bersabda, man jarra ma asfala minal ka'baini manil izari fa finnar. Muttafaqun alaih. Apa-apa yang di bawah mata kaki dari kain di neraka. Ini mutlak sombong atau tidak sombong. Enggak ada catatan sombong kan. Yang sombong, man jarra thawbahu khuyala alam yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki tidak dilihat Allah. Rawahu Abu Dawud. Sahih. Disahihkan oleh Syalbani. Berarti kalau ada unsur sombong, enggak dilihat sama Allah. Berarti nerakanya plus. Masuk neraka plus tidak dilihat Allah. Kalau plus sekolah, plus haji enak, plus neraka itu. Enggak enak emang. Nomor tiganya, Rasulullah bersabda, irfa izaraka ila nisfis saq. Angkatlah kainmu sampai pertengahan betis. Fa in abaita, kalau enggak mau juga, fa ilal ka'bain, pas mata kaki. Jangan sampai dipas. Wa iyyaka wa isbalal izar, hati-hati menjulurkan kain, fa innahu minal makhilah, itu termasuk kesombongan. Wallahu la yuhibbul makhilah, Allah enggak suka kesombongan. Berarti sombong enggak sombong, pakaian itu termasuk kesombongan. Pakaian kesombongan. Allah enggak cinta sombong. Ada yang dibalik. Ana julur enggak sombong, tapi yang enggak isbal sombong. Itu dibalik. Ada lo yang enggak isbal sombong. Tapi anak isbal enggak sombong, mana yang lebih baik? Loh, ikhwan, orang ngamalkan sunnah sombong itu di mana ceritanya? Itu namanya bangga mengamalkan sunnah. Lah kalau yang namanya sombong, bangga menentang sunnah, itu orang dibalik itu lagi mana sih? Kaidahnya kelirunisasi ini, dikeliru-keliruin. Itu enggak benar ya ikhwan. Orang sekarang ini bangga mengamalkan sunnah terpuji enggak? Bukan sombong. Makanya ikhwan, definisi sombong dengerin dari hadis Rasul, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang namanya sombong nolak kebenaran dan merendahkan orang. Biarpun potongannya munduk-munduk kayak abdi dalam suluk, tapi kalau dikasih kebenaran ditolak, oh itu wong sombong. Sombong. Ustaz, kalau saum sunnah hari Senin, Kamis itu ada dalilnya tidak? Loh, gimana? Perlu tanya sekarang ya ikhwan. Ada dua hadis ya. Yang pertama, Allah membuka pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, mengampuni dosa siapa saja yang tidak musyrik, kecuali ada orang yang punya kres dengan saudaranya, dikatakan tunggu sampai akor. Dan Rasulullah SAW juga pernah puasa hari Senin Kamis. Dia diketanya, pada hari itulah amal kebaikan diangkat, aku cinta amalku diangkat dalam kondisi puasa. Kita akan menjalankan sunnah, tapi takut tidak ikhlas. Ya, ini ama aja, saya enggak ngaji aja deh, nanti kalau ngaji jadi tahu, jadi malah dosanya gede-gede. Ya Allah, ini syaitan mas. Makanya antum perangi dengan beramal, walaupun awalnya riak, tapi diperangi, akhirnya ikhlas, insya Allah anda diberikan kelebihan oleh Allah. Karena meninggalkan amal, karena takut tidak ikhlas, tidak ada dalilnya. Jadi tetap beramal, terus perangi, dan tinggalkan amal karena Allah, lakukan amal kebaikan karena Allah. Hadis dilarang untuk dicatat karena mengumbang Al-Quran. Kenapa zaman sekarang mengutamakan Al-Hadis? Ya ikhwan, itu awal-awalnya Rasulullah mengatakan, la taktubu anni ghairal Quran, wa man yaktubu anni ghairal Qur'ani falyamhu. Barang siapa yang menulis dari janganlah kalian menulis dariku selain Al-Qur'an. Barang siapa yang menulis dariku selain Qur'an, hendaklah dihapus. Setelah Qur'an mapan dan diturunkan bagus, maka Rasulullah SAW mengizinkan kepada Umar bin Azhar, Rasulullah, boleh enggak aku catat? Uktub wa ma kharaja min fi illa al-haq. Tidaklah keluar dari mulutku pasti benar. Dan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Merupakan satu izin untuk menulis Al-Qur'an dan sunnah. Terus kenapa sekarang mengutamakan sunnah? Ya ikhwan, bukan mengutamakan, cuman kita mengamalkan ucapan Imam Al-Makhul, Qur'an itu lebih butuh terhadap sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Artinya syarah. Kita sekarang menemukan sholat maghrib 3 rekaat di Quran ayat berapa? Enggak ada, di sunnah ada. Demikianlah, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.